2 Timotius pasai le. Ingat kehnyo, niba uro-uro ake itu ma na kesusahan. Manusia jipu punting dro jikedro, siput manusianya tu pempeng, sombong dan galak mututu ngon haba sulit. Awaknya galak jihina gop, berontak ba ureng tuha. Hana jitu pelake terima kasih dan jibanci kahai yang rohani. Awaknya hana jigasih sesabe manusia. Hana jitim peampun gop salah. Awaknya galak jipur buruk-buruk nan ureng lain. Galak jipoh gop ban galak dro. Awaknya kejam dan hana galak yang keget. Awaknya galak mekianat, manyang ati dan hana semiki panjang. Awaknya lebih galak kemangat lam donya nibak jisutot Allah. Bahpi secara lahir, awaknya taat jipubut kewajiban agama. Kemaji tulak inti agama yang kedro. Puji oke nibak orang-orang yang lagenya. Nalam kawan awaknya yang kaji tamong lam rumah-rumah. Laju jirayu urung-urung inang yang lemah. Dan yang kajai lagona deca dan jikuasa lemu bago nafsu. Urung-urung inang yang hana putuh-putuh jilake puruno. Hantom na jitumu bujituri ajaran yang betul ini ba Allah. Lagetoh Yanes dan Yambres jilawan Nabi Musa yuh masa ile. Menan ketema urung-urungnya jilawan ajaran yang teka niba Allah. Pikiran awaknya karusak. Dan iman awaknya hana ik jitun kenong cuba. Tema awaknya hana tema jitume sapa. Sabab bangai jihnya tema jitupe le mandum urung. Lagi yang kajirasa le Yanes dan Yambres. Tema gata kata sutot ajaran lun. Pie ulun dan tujuan udip lun. Gata katang yang kedro, pakriban ulunnya bit-bit meiman uba Isa Al-Masih dan lun gasih sesabe manusia. Menan gata tatupe ke hai sabah dan tabah ulun. Gata kata kalon ulun je inaya dan ulun menderita. Gata tatupe mandum yang terjadi atuh ulun di Antioquia, di Iconium dan di Listra. Dan gata tatupe mandum yang ulun derita. Tema Tuhan gepu selamat ulun nimbak mandumnya. Betul mandum ureng yang kena udip meibadat dan udip mesaboh ngan Isa Al-Masih tema ji inaya. Sedangkan ureng-ureng jihid dan ureng-ureng buat temipe metamah jihid. Awaknya ji pengen ureng lain padahal awaknya kedropih kenong pengen. Tema kehai gata Timotius. Bahkeh gata tetap tamu mat nimbak ajaran-ajaran yang benar. Yang kata puruno bak gata dan yang gata iman tipunuh ati. Sebab gata tatupe so gure-gure gata. Gata mesti teringat bahwa yuh ubit gata kata turi ke Alkitab. Alkitabnya hasil diberi ke gata pengertian kemeteme ubak keselamatan melalui iman ubak Isa Al-Masih. Ban mandum yang ditulis dalam Alkitab gepe ilham le Allah dan mengguna kata puruno yang benar. Ketersegah dan ketepu betul yang salah. Dan ketepu runo manusia mangat udip menurut kehendak Allah. Dengan Alkitabnya, urang yang layani Allah hasil terpelengkap dengan sampurna kemebago macam buat yang jeroh.